Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, selayaknya untuk tak berhenti kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ini, dalam rangka bertafaqquh fiddin, dalam rangka bersama-sama kita mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah keimanan kita, menambah kadar ketakwaan kita, dan untuk memperbaiki kehidupan kita dengan mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana pada buku yang beliau tulis ini, di pertemuan kemarin kita telah memasuki muqaddimah, pendahuluan yang beliau bawakan sebelum merinci pembahasan terkait dengan macam-macam dosa-dosa besar. Telah kita baca di pertemuan kemarin dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk kita sebagai muslim hendaknya menjauhi al-kabair, hendaknya kita menjauhi dosa-dosa besar, bukan hanya tidak melakukannya akan tetapi menjauhinya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan 3 ayat di dalam muqaddimahnya ini, di mana pada 3 ayat tersebut berisikan tentang keutamaan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan dari 3 ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang yang menjauhi dosa besar akan Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dari mereka dosa-dosa kecil yang mereka lakukan. Dan menjauhi dosa-dosa besar adalah sebab masuk ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menjauhi dosa-dosa besar adalah sifatnya mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Begitu pula menjauhi dosa-dosa besar adalah sebab untuk datangnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa kesimpulan faedah berupa keutamaan menjauhi dosa-dosa besar yang kita ambil dari tiga ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Berkata penulis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat lima waktu, dari satu salat ke salat yang lain, dari salat subuh ke salat zuhur, dari salat zuhur ke salat asar, dari salat asar ke salat maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan salat Jumat menuju salat Jumat yang lain, itu adalah kafaratun lima bainahunna, amalan-amalan penghapus dosa yang dilakukan di antara salat-salat tersebut, malam tughsyal kabair, selama dosa-dosa besar itu tidak dilakukan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang beliau sebutkan ini secara asal adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Tirmidzi rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Dalam hadis yang mulia ini, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan rutin yang dilakukan oleh setiap muslim yang akan menjadi penggugur dosa-dosa kecil yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Namun, digugurkannya dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan tidaklah terjadi kecuali manakala dosa-dosa besar itu dijauhi. Apa saja amalan-amalan penghapus dosa-dosa kecil tadi? As-salawatul khamsu, salat-salat lima waktu, sehingga subuh menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan antara salat subuh tersebut dengan isya ke belakang. Salat zuhur yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi penghapus dosa untuk dosa-dosa kecilnya yang dilakukan antara subuh hari tersebut dengan zuhur. Salat asar yang dilakukan oleh seorang muslim menjadi penghapus dosa untuk dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang muslim pada waktu antara zuhur dan asar, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, salat lima waktu ini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkannya sebagai sebuah nahrun, sebagai sebuah sungai yang selama lima, yang sebanyak lima kali seorang muslim akan membersihkan dirinya pada sungai tersebut. Apakah kiranya akan ada kotoran dan noda yang tersisa manakala seorang muslim mandi di sebuah sungai setiap hari sebanyak lima kali? Begitu pula lah permisalan sholat lima waktu, apakah tersisa noda-noda dosa pada seorang muslim manakala dia rutin dan selalu melaksanakan sholat lima waktunya dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak. Namun dengan catatan tadi, ma'asyiral muslimin, malam tughsyal kabair, selama dosa-dosa besarnya enggak disentuh, selama dosa-dosa besarnya tidak dilakukan. Begitu pula dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan penggugur dosa adalah salat Jumat. menggugurkan dosa yang dilakukan oleh seseorang selama satu pekan, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Namun, sekali lagi, tidak akan terjadi penghapusan dosa dengan sholat Jumat pada seorang hamba, kecuali apabila dosa-dosa besarnya dijauhi dan tidak dilakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tampak dari hadis di atas bagaimana pentingnya keberadaan menjauhi dosa-dosa besar. Tampak bagi kita bagaimana utamanya amalan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala yang dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Dengan menjauhi dosa-dosa besar, akan bermanfaat sholat-sholat kita untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Akan bermanfaat sholat Jumat kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama satu pekan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, setelah Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tiga ayat dan satu hadis tentang keutamaan menjauhi dosa-dosa besar, beliau mengatakan, fata'ayyana 'alainal fahsu 'anil kaba'iri ma hiya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tentang dosa-dosa besar, apa saja yang dikategorikan sebagai dosa besar. Supaya apa? Likai yajtanibahal muslim, supaya kita sebagai seorang muslim bisa menjauhinya dan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam tiga ayat di atas dan satu hadis di atas. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, mempelajari dosa-dosa besar adalah mempelajari kejelekan-kejelekan. Dan mempelajari kejelekan itu perlu, sebagaimana kita perlu mempelajari kebaikan. Dikatakan dalam pepatah Arab, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku tahu kejelekan bukan untuk berbuat jelek, akan tetapi untuk menghindar dari kejelekan tersebut. Karena waman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak mengenal cara membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka dia akan terjatuh dalam keburukan. Maka perlu kita mempelajari apa saja amalan-amalan yang dikategorikan sebagai ketaatan untuk kita lakukan tentunya, dan apa saja amalan-amalan yang dikategorikan sebagai kemaksiatan untuk kita jauhi tentunya. Dan hal ini ikhwani fillah rahimakumullah ma'ruf, dalam perkara-perkara dunia juga sama. Kita perlu untuk mempelajari tatkala akan pergi ke sebuah daerah, mana jalan yang jalannya jelek, mana jalan yang jalannya bagus. Kita perlu bertanya, kita perlu cari informasi, mana jalan yang bagus untuk kita lalui dan mana jalan yang jelek untuk kita tinggalkan, supaya kita tidak berjalan melalui jalan tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan demikianlah juga yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis, dalam sebuah asar beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, manusia terbiasa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Mereka bertanya tentang amalan apa yang paling afdol, amalan apa yang paling mulia, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan apa yang akan memasukkan ke dalam surga, dengan berbagai macam konteks pertanyaan yang dibawakan oleh para sahabat, dan itu banyak. Di antara mereka ada yang diriwayatkan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah wa ayy Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku sebuah jalan yang aku bisa masuk surga melalui jalan tersebut. Ada yang bertanya, ayyun nasi afdal, wahai Rasulullah, manusia siapa yang paling afdal, yang paling baik? Semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan. Ini Hudzaifah mengatakan, manusia dahulu, para sahabat terbiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, berbeda dengan diriku. Wa kuntu as'aluhu 'anish syarr, kata Hudzaifah, dan aku terbiasa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Kenapa? Makhofata an yudrikani, khawatir kalau kejelekan tersebut menjumpaiku. Supaya aku punya sikap, supaya aku punya pijakan. Tatkala aku menjumpai kejelekan, apa yang harus aku perbuat? Ini ucapannya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Sehingga Hudzaifah dalam salah satu riwayatnya bertanya tentang fitnah, tentang kejelekan yang akan muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara fitnah, banyak perkara-perkara keburukan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, namun yang disampaikan oleh Hudzaifah kepada kita sedikit. Dikarenakan fitnah-fitnah dan kejelekan tadi adalah sirrun, rahasia yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah, sampai-sampai Hudzaifah dijuluki dengan sahabat sahibu sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Sampai tentang nama-nama munafikin, Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama orang munafik yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan fitnah, kejelekan. Dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, dikhabarkan. Sepeninggal Umar akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai-sampai Umar mendengar bahwasanya dirinya dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai bab, sebagai pintu. Manakala pintu tersebut hancur, maka akan bermunculan beragam macam fitnah-fitnah yang gelap, beragam macam kejelekan-kejelekan yang buruk, kejelekan-kejelekan yang menyesatkan, dan itu dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini perkara-perkara fitnah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, alasan kenapa Hudzaifah bertanya tentang perkara fitnah, bertanya tentang perkara kejelekan-kejelekan, karena Hudzaifah khawatir apabila beliau menjumpai kejelekan tersebut dengan mendapatkan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak akan terjadi fitnah seperti ini, kelak akan terjadi fitnah seperti itu, maka ini yang harus kamu perbuat, ini yang harus menjadi pijakanmu. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman tentang kondisi pemimpin-pemimpin umat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Secara makna Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati qulubuhum jismanuhum jismanuhum jismanu insin wa qulubuhum qulubus syayatin. Ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Akan ada nanti sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak berpedoman dengan pedomanku, tidak bersunnah dengan sunnahku. Jasad mereka jasad manusia, tapi hatinya hati setan. Ini fitnah ini, perkara kejelekan. Dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah tentang kondisi nanti sepeninggal beliau akan ada pemimpin-pemimpin yang semisal ini. Maka Hudzaifah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa kaifa idza adraktu dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjumpai zaman yang pemimpin-pemimpinnya begini? Hatinya hati setan, jasadnya manusia, pedomannya bukan pedomannya Rasulullah SAW, sunnahnya bukan sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tasma' wa tuti' wa induriba dhahruka wa ukhidha maluk. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Hudzaifah, kalau engkau menjumpai pemimpin-pemimpin semisal itu, tetaplah engkau mendengar dan mentaati perintah pemimpin tersebut, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas. Dalam salah satu riwayat, Hudzaifah tatkala mendengar kabar tentang pemimpin-pemimpin yang seperti itu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala unabidhuhum bisayf? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku menjumpai pemimpin-pemimpin yang seperti engkau kabarkan, apakah boleh aku melawan mereka dengan pedangku, dengan senjataku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la ma'akamu fikumus sholat, jangan, selama pemimpin-pemimpin tadi masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ini kan sebuah bimbingan yang diawali dengan apa? Diawali dengan pertanyaan tentang fitnah, pertanyaan tentang kejelekan. Melalui pertanyaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang sikap yang harus kita ambil manakala kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang jelek. Nabi membimbingkan untuk masih tetap mendengar, masih tetap taat, jangan memberontak, jangan melawan, jangan melakukan aksi dan seterusnya. Bimbingan tersebut diawali dari pertanyaan seputar tentang fitnah, kejelekan. Kembali ma'asyiral muslimin, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan, maka apabila seperti inilah keutamaan menjauhi dosa-dosa besar, maka harus kita sebagai muslim mengenali apa itu dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. فَوَجَدْنَا الْعُلَمَاءَ قَدْ اِخْتَلَفُوا فِيهَا. Maka dalam pembahasan ini, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, kami mendapati para ulama bersilang pendapat tentang berapa jumlah dosa-dosa besar itu. فَقِيلَ سَبْعٌ. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya dosa besar itu hanya 7. Wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam, mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara penghancur. 7, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 sebagai mubiqat, 7 sebagai perkara penghancur, yaitu fadzakara, maka Nabi pun menyebutkan 7 perkara tersebut sebagai al-mubiqat, perkara-perkara yang akan menghancurkan agama seseorang adalah asyirka, kesyirikan, wasihra, amalan sihir, waqatlan nafas, dan membunuh jiwa, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim, wa akla riba, dan memakan harta riba, wa tawalliya yaumaz zahri, dan mundur dari pasukan tatkala pasukan telah bertemu dengan musuh, wa qadzfal muhsanat, dan menuduh wanita-wanita muslimah dengan tuduhan zina. Ini 7 dosa-dosa penghancur yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan hadisnya muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari Muslim. Dengan adanya lafaz 7 di dalam hadis, sebagian ulama berpandangan bahwasanya dosa-dosa besar itu hanya 7. Namun, ikhwani fillah rahimakumullah, pendapat ini adalah pendapat yang salah. Dosa besar itu bukan hanya 7. Adapun 7 yang disebutkan dalam hadis, 7 tersebut bukan pembatasan, tapi penyebutan di antara dosa-dosa besar adalah 7. Bukan semua dosa besar terkumpul pada bilangan 7. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihus sahabah, seorang faqihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan waja'a an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya kabair, yang namanya dosa-dosa besar itu, hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. Kata Abdullah bin Abbas, kabair itu jumlahnya lebih benar sekitar 70 dibandingkan hanya membatasi dengan bilangan 7. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan kabair itu ada 70 sekian, bukan hanya 7. Nah, dalam kitab yang akan kita bahas, Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi, versi kecil, karena kitab Kabair ada dua versi, versi besar, versi kecil. Versi besar itu disebutkan 70 persis, 70 dosa-dosa besar. Kalau dalam versi kecil disebutkan 76 dosa-dosa besar. Dan yang akan kita bahas adalah naskah Kabair yang kecil, yang jumlah kabairnya bukan 70 tapi 76. Loh, kenapa jumlah bilangannya lebih banyak 76 tapi kok yang disebutkan kabairnya 76 itu versi kitab kecilnya, versi kitab ringkas karya Al-Imam Adz-Dzahabi? Dikarenakan dalam kabair versi besar yang disebutkan di sana jumlahnya 70, itu di sana satu pembahasan dosa besar disebutkan secara panjang, bahkan banyak hadis-hadis dhaif, bahkan ada hadis-hadis palsu yang disebutkan di sana. Makanya kita tidak ambil naskah kabair yang versi besar. Kita ambil naskah kabair yang versi kecil, yang jumlahnya ada 76, yang isinya hanya ayat dan hadis sebagai dalil untuk menyatakan bahwasanya salah satu dosa tertentu adalah termasuk dari dosa-dosa besar. Taib. Dan wasadaqa wallahi Ibnu Abbas, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, dan telah benar demi Allah Abdullah bin Abbas dalam permasalahan ini. Kabair itu jumlahnya ada sekitar 70 sekian setelah dikumpulkan dalil-dalil yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal hadis fama fihi hasrul kabair. Adapun hadis yang mengatakan jauhilah oleh kalian 7 perkara penghancur, maka tidak ada padanya pembatasan dosa besar itu hanya 7. Ya. Bahkan jumlahnya lebih dari itu, 70 sekian, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian setelahnya Al-Imam Adz-Dzahabi setelah menjelaskan kepada kita bahwasanya kabair itu jumlahnya ada 70 sekian, maka beliau menyebutkan ketentuan umum yang dengannya kita bisa mengetahui bahwasanya dosa ini adalah dosa besar atau bukan dosa besar. Beliau mengatakan والذي يتجه ويقوم عليه الدليل, dan yang terarah dan dibangun di atasnya dalil, anna man irtakaba huban min hadhihi al-adhaim, bahwasanya yang melanggar salah satu dosa dari dosa-dosa yang ada, yang memiliki 3 sifat atau yang memiliki salah satu daripada 3 sifat, maka dia telah melanggar dosa-dosa yang dikatakan sebagai dosa besar. Jadi dosa besar, Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan ada 3 sifat. Apabila pada sebuah dosa ada salah satu daripada 3 sifat tersebut, maka dosa tersebut dikatakan sebagai kabirah, dosa besar. Sifat yang pertama, kata beliau, mimma fihi haddun fid dunya, dosa-dosa yang memiliki hukuman di dunia. Dosa-dosa yang ditentukan ada hukumannya bagi orang yang melakukannya di dunia. Ada hukum hadnya. Seperti apa? Kal qatl, seperti membunuh. Membunuh ini dalam syariat Islam dibahas dalam ilmu fikih. Ada hukum had yang harus ditegakkan oleh pemerintah muslim bagi orang-orang yang melakukan dosa tersebut, pembunuhan. Yaitu apa? An-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa, nyawa dibayar nyawa. Orang yang membunuh, dibunuh. Yang dikenal dalam ilmu fikih dengan qisas. Walakum fil qisasi hayatun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ada kehidupan bagi kalian dalam pelaksanaan hukum qisas. Jadi yang membunuh, dia dibunuh. Wazina juga seperti dosa zina. Zina ini juga ada hukum hadnya ini. Orang yang melakukan perzinahan ada hukuman yang ditegakkan kepadanya, yang menjadi tanggung jawabnya penguasa dan pemerintah. Yaitu orang yang berzina, kalau dia adalah seorang yang belum pernah menikah, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan ke negeri yang lain selama 1 tahun lamanya. Itu kalau bujang atau gadis yang belum pernah menikah melakukan perzinahan. Bagi lelaki atau wanita yang melakukan perzinahan dalam kondisi dia sudah menikah, maka hukuman hadnya adalah dia dirajam. Yaitu dengan dilempari batu hingga dia mati. Prakteknya disebutkan sebagian ahli fikih adalah dengan badan seorang yang berzina tadi, yang sudah menikah tadi, ditanam di dalam tanah. Kemudian dimunculkan hanya kepalanya saja. Nah, kepalanya itu dilempari batu sampai mati. Ini hukuman rajam. Diperuntukkan bagi orang-orang yang berzina, na'udzubillahi min dzalik, dalam kondisi mereka sudah pernah menikah. Bukan hanya orang yang dalam status menikah, tapi orang yang sudah pernah menikah meskipun menikahnya tidak berlangsung, atau meskipun pernikahannya gagal, boleh dikata duda atau janda, melakukan perzinahan, hukumannya tadi. Maka itu dosa besar. Begitu pula wasariqah, pencurian. Ini juga dosa yang ada hukum hadnya di dunia. Pencurian, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki ataukah perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Dipotong tangannya. Ini hukuman had yang diperuntukkan bagi mereka para pencuri, yang sudah ketahuan nyata benar dia melakukan perbuatan mencuri, dan yang dicuri sampai pada nisab pencuriannya, maka orang tersebut dipotong tangannya berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Namun ikhwani fillah rahimakumullah, sebuah perkara yang harus kita pahami, pelaksanaan hukum had itu bukan hak pribadi rakyat, tapi itu adalah haknya penguasa. Yang wajib melakukan dan menegakkan hukum had adalah penguasa, bukan kita sebagai rakyat. Manakala penguasa tidak melakukannya, maka beban dosanya ditanggung mereka. Selama rakyat sudah memberikan nasihat, rakyat sudah melakukan penyampaian-penyampaian, namun hukum had tidak dilaksanakan, maka kembalikan perkara tersebut kepada penguasa tadi. Dosanya ditanggung mereka. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang pertama. Dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Yang kedua, au jaa fihi wa'idun fil akhirah. Dosa-dosa yang ada ancaman berupa azab atau murka di akhirat nanti. Dosa-dosa yang diancam dengan ancaman azab, diancam dengan ancaman kemurkaan tatkala pelaku dosa tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti halnya orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua. Ini contohnya dosa yang ada ancaman di akhirat. Durhaka kepada orang tua. Dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata 'aqun." Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini ancaman, tidak akan masuk surga. Maka uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua adalah salah satu kabirah min kabairi dzunub. Begitu pula contoh yang lain, memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka, orang-orang yang memakan harta riba, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan apa yang tersisa pada kalian dari harta-harta riba, maka umumkanlah ada peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ada ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para pemakan harta riba. Berarti memakan harta riba adalah dosa besar. Yang ketiga adalah auluina fa'iluhu ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dosa-dosa yang pelakunya dilaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada laknat yang diperuntukkan kepada mereka. Ini. Maka dosa tersebut adalah termasuk dosa-dosa besar. Seperti riba. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan harta riba, yang menulis transaksi riba, dan dua orang yang menyaksikan terjadinya akad riba, semuanya terlaknat. Dosa yang ada laknatnya, dosa besar. Begitu pula, di antara contohnya, dosa-dosa yang ada laknat adalah at-tarajjul wat-takhannuts. Wanita yang bersikap seperti sikap lelaki, dan lelaki yang bersikap seperti sikap wanita. Dalam hadis disebutkan, dan nanti akan kita bahas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mukhannath, lelaki yang bersikap seperti sikap wanita. Pakaiannya seperti wanita, bersolek dia seperti wanita, berpenampilan dia seperti wanita, berbicara dia seperti wanita. Ini al-mukhannathin, atau dengan bahasa kasarnya bencong. Ya. Ini kabirah. Perbuatan yang dia lakukan adalah dosa besar, menyerupai wanita. Begitu pula sebaliknya, wal mutarajjilati minan nisa, para wanita yang berlaku seperti lelaki, berpakaian seperti lelaki, berpenampilan seperti lelaki, dia pengen jadi lelaki. Ini namanya mutarajjilat minan nisa, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan tadi, perbuatan menyerupai wanita bagi lelaki dan menyerupai lelaki bagi wanita adalah dosa dari dosa-dosa besar karena pelakunya dilaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah rahimakumullah, 3 sifat yang ada pada dosa-dosa besar. Manakala kita mendapati sebuah dosa berdasarkan dalil ada salah satu daripada 3 sifat di atas, maka dosa tersebut harus betul-betul kita waspadai karena dikategorikan sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebagian ulama dalam menyebutkan ketentuan umum bagi dosa-dosa besar, ada yang membawa kepada arah penilaian yang berbeda. Seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang masuk dalam kategori yang 4. Manakala ada dosa yang masuk pada salah satu daripada 4 kategori ini, maka dosa tersebut dianggap sebagai dosa-dosa besar. Yang pertama adalah az-dzunub al-malikiyah, dosa-dosa yang sifatnya seperti perbuatan para raja. Keumumannya raja ya sombong, ya, meskipun tidak semua ya, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan seperti itu, dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh para raja. Seperti apa ikhwan fillah rahimakumullah? Seperti al-kibriya, merasa besar, merasa sombong, merendahkan orang lain. Ini dosa-dosa milkiyah atau malikiyah. Dikategorikan dosa-dosa yang semisal ini sebagai dosa-dosa besar. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang merasa tinggi di muka bumi ini. Maka semua orang yang melakukan seperti perbuatannya Fir'aun, merasa tinggi, merasa besar, merasa berjasa, merasa penting, merendahkan orang lain dan yang semisalnya, maka dia telah terjatuh dalam dosa yang terjatuh padanya Fir'aun, dan dosa yang dia lakukanlah termasuk dari dosa-dosa besar. Kategori yang kedua dari 4 kategori dosa besar adalah adzunubus syaitaniyah, dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh setan. Dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh para syayatin, para setan. Seperti hasad, iri dengki. Dosa yang terjatuh padanya iblis, la'natullahi alaih. Maka orang yang mendengki, dia terjatuh dalam dosa yang bersifat dosa setan. Dia terjatuh dalam dosa besar. Begitu pula makar. Berbuat makar, berusaha mencelakai saudaranya muslim dengan tipu muslihat. Sebagaimana iblis la'natullahi alaih berusaha mencelakai Adam alaihi salam dengan tipu muslihat. Menipu, makan buah ini akan mengekalkanmu, akan membuatmu abadi di surga. Makar. Ingin mencelakai Adam, tapi dengan cara yang penuh dengan tipu daya. Nah, orang yang terjatuh dalam dosa makar, maka dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Begitu pula ad-da'wah ilal ma'asi, mengajak kepada kemaksiatan. Ini juga dosa-dosa yang bersifat dosa setan. Mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada dosa, mengajak kepada perkara-perkara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Tinggal 3 menit. Kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kategori berikutnya, yang ketiga dan keempat dari kategori-kategori dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab wa naktafi bihadal qadr. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yirada. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.